fawaid seputar masail manhajiyah berdasarkan bimbingan dan taujih dari para ulama kita, terkhusus di masa yang kita hidup ini, semakin banyak umat, bahkan para duat yang melalaikan fatwa ulama dan bimbingan mereka seputar masail manhajiyah. Kadang karena syubhat yang masuk kepadanya sehingga membuat dia melalaikan masail manhajiyah, atau dikarenakan kurangnya pengetahuan dia tentang bimbingan ulama ussunnah tentang atau seputar permasalahan ini. Maka sangat penting talabatul ilm memiliki pengetahuan seputar masail manhajiyah, karena kalau dia tidak mengerti tentang masail manhajiyah ini, sangat dikhawatirkan dia memudaratkan dirinya dan orang lain tanpa dia sadari. Mungkin saja dia seorang yang Allah berikan karunia ilmu dalam beberapa bidang. Allah berikan karunia ilmu dalam bidang fikih, dalam bidang usul, dalam bidang hadis, kemudian hifdzul Quran. Namun karena kosongnya dia dari pengetahuan seputar manhaj, menyebabkan atau menjadikan dirinya bermudarat kepada umat. Dan jenis yang seperti ini ternyata dalam sejarah tidak sedikit, terkhusus di zaman kita ini. Di antara masail manhajiyah yang penting diketahui adalah, di antara pokok manhaj ahli sunnah adalah jarh al-majruhin. Menjarah pihak-pihak yang memang majruh, memang mendapatkan jarah atau mendapatkan kritikan tabdi' dari para ulama. Masail ini diwariskan oleh para ulama kita sejak dahulu. Mereka terus mewasiatkan kepada umat, kepada talabahnya. Dan secara praktek mereka pun mengamalkannya. Jarhu al-majruhin, atau boleh dikatakan dengan bahasa lain tabdi' al-mubtadi'ah, membid'ahkan ahlul bid'ah, dan at-tahdhir min ahlil ahwa, memberikan tahdhir atau peringatan kepada umat dari bahaya ahlul ahwa, merupakan salah satu bab dari abwabil manhaj yang para ulama kita dari waktu ke waktu terus memberikan ihtimam, kesungguhan tentang ini. Sehingga barang siapa yang mengabaikan permasalahan ini karena kejahilannya atau karena hawa nafsunya, karena kejahilannya maksudnya apa? Dia enggak mengerti tentang pentingnya permasalahan ini. Dia tidak mengerti tentang bahayanya permasalahan ini apabila diabaikan. Bahayanya terhadap umat, akidah umat, keimanan umat. Atau karena hawa nafsu. Hawa nafsu kesombongan dia. Hawa nafsu ambisi dia untuk mendapatkan pengikut. Ambisi dia untuk mendapatkan simpati, sanjungan dari umat. Kekhawatirannya untuk ditinggalkan umat. Dan berbagai gambaran lainnya dari hawa nafsu. Sehingga akhirnya dia mengabaikan bab penting ini dalam abwabil manhaj dan juga akidah. Barakallahu fikum. Bahkan tidak sedikit, bukan sekadar mengabaikan, tidak ada ihtimam, kesungguhan dan perhatian tentang bab ini. Bukan hanya di sana, tetapi justru dia melemahkan upaya para ulama dan duat untuk tetap melestarikan warisan salaf ini yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan umat dan para duat lemah, bahkan sampai dalam bentuk membuat-buat, mengada-ngada kaidah-kaidah baru, kaidah-kaidah muhdats demi mempertahankan hawa nafsu dan ra'yunya tadi. Dan akhirnya ahlul batil, ahlul bid'ah masuk ke ahli sunnah melalui pintu mereka. Setelah sebelumnya ahlul batil tidak mampu untuk menyentuh ahli sunnah. Tidak mampu untuk memasukkan syubhat-syubhat dan bid'ahnya ke tengah-tengah ahli sunnah, mereka akhirnya mendapatkan pintu dan celah untuk masuk melalui jenis seperti ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Salah satu faedah manhajiyah yang bisa kita petik dalam permasalahan ini adalah jawaban atau fatwa Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah mufti Saudi Arabia bagian selatan. Dan beliau adalah salah satu dari masyayikh atau guru Syekhuna Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Syeikh Ahmad Najmi rahimahullah pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Hunaka unasun yad'una as-salafiyyah wa yaquluna innahum salafiyun walakinnahum qalu innana la nujarrih ahadan la naqum bitajrih ahad. Di sana ada beberapa orang yang mengklaim as-salafiyah, mengaku bahwa diri mereka salafiyun, tetapi mereka mengatakan bahwa kami enggak akan melakukan jarah. Kami tidak akan mentahdir, mentabdi'. Nah, bagaimana Syekh tentang permasalahan ini? Maka beliau menjawab, barakallahu fikum, orang semisal ini ada kekurangan dari keimanannya atau kekurangan pada keimanannya. Fihi naqsun fi imanihi. Nah, bagaimana, kata Syekh, jarh al-majruhin atau tabdi' al-mubtadi'ah, tahdhir at-tahdhir min ahli al-ahwa, itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ketika kita mentahzir ahlul bid'ah, mentahzir ahlul hizbiyah, Syekh menegaskan ini bagian daripada an-nahyi 'anil munkar. Termasuk dari bagian ingkarul munkar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi." Wadzalika adhaful iman. Hadis ini dijadikan salah satu dalil oleh ahli sunnah dalam hal ziyadatul iman wa nuqsanihi. Ziyadatul iman wa nuqsanihi, bertambahnya iman dan bisa juga berkurangnya iman. Iman yang tertinggi adalah yang mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya. Kemudian turun yang berikutnya, yang hanya mampu dengan lisannya, menasehati, ingkar, mungkar, mengatakan yang ma'ruf, ma'ruf, yang mungkar adalah mungkar. Yang berikutnya, yang lebih lemah adalah pengingkaran terhadap kemungkaran dengan kalbunya. Lah, kalau seseorang tidak mengingkari bid'ah, tidak menjarah ahlul bid'ah, tidak mentahdir ahlul bid'ah, maka dia, bagaimana dia mau beramal dengan hadis ini? Setidaknya dia mengingkari dengan kalbu. Dan itu yang paling lemah. Mengingkari dengan kalbu, menampakkan ketidaksukaannya. Menampakkan bahwa kalbu dia enggak ridha. Setidaknya demikian, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, barakallahu li walakum. Ini salah satu permasalahan penting. Bahwa jarhu al-majruhin wa tahdhir ahli al-ahwa, tahdhir ahli al-bid'ah, merupakan salah satu bagian penting dalam manhaj salaf. Yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang muncul duat talabatul ilm. Nah, yang mungkin kalau kita memberi uzur kepada mereka karena kelemahan iman yang bersumber dari kelemahan ilmu tentunya. Kelemahan iman yang ada padanya membuat dia mundur untuk beramal dengan amalan yang mulia ini. Maka kalau Anda merasakan iman lemah, setidaknya tidak kemudian Anda melemahkan iman orang lain. Tidak membuat orang lain menjadi lemah imannya dalam bab ini. Tentu kita harus menyadari bahwa babut tabdi' dan tahdzir harus berjalan di atas ilmu, di atas cara yang ilmiah. Dan tentunya dalam hal ini kita kembali kepada ulama, bertanya kepada mereka, meminta bimbingan mereka. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah tahu ada bimbingan ulama tentangnya, maka kita hanya menyampaikan, melanjutkan fatwa ulama tersebut. Dan ini bagian daripada ingkarul mungkar. Bagian daripada jarhu al-majruhin. Misal, contoh, kalau salah seorang di antara antum sebagai da'i, atau ditanya oleh orang di kampung antum, Allah, atau oleh orang, ya oleh teman antum, misalnya tentang apa sih sebenarnya tentang fitnahnya Ihya at-Turats, sementara antum sudah mendengar tahdzir ulama, maka yang wajib bagi antum adalah menyampaikan, Ulama sudah berfatwa bahwa Jam'iyyat Ihya At-Turats adalah jam'iyyah hizbiyah. Berdiri di atas manhaj al-ikhwanil muslimin. Berdiri di atas manhaj al-khawarij. Maka ana nasihatkan kepada antum untuk berhati-hati menjauhkan diri antum dan murid-murid antum, pondok antum, dakwah antum dari Jam'iyyah Ihya At-Turats. Sudah. Sebatas itu antum sampaikan. Kalau antum tidak mampu lebih untuk menyampaikan lebih rinci, lebih detail, kemudian ada teman antum lainnya, teman sejawat antum, teman selevel antum, berupaya dalam satu atau dua kesempatan menyampaikan tentang Jam'iyyat Ihya At-Turats secara rinci. Manhaj mereka, dakwah mereka, akwal, statement-statement, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh mereka, dan bantahan-bantahan ulama secara rinci, maka antum bersyukur ada kawan antum yang membantu antum untuk mentahdir Jam'iyyat Ihya At-Turats lebih rinci. Antum bersyukur. Jangan kemudian antum melemahkan iman salafiyin atau melemahkan langkah dan upaya saudara kita tadi, teman antum tadi, dengan mengatakan, dia menyibukkan waktunya dengan itu, sebaiknya dia menyibukkan diri dengan ilmu. Tahdzir ahlul bid'ah itu ilmu. Tahdzir dari syubhat ahlul bid'ah itu ilmu, ilmu terapan. Ketika antum selama ini belajar tentang manhajul khawarij, nah, antum tahu pada Jam'iyyat Ihya At-Turats, ada pada dakwah mereka, pada pimpinan-pimpinan mereka akidah khawarij. Terapkan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maka antum katakan, kalau ditanya ustaz tentang rincian tentang Ihya At-Turats, antum kebetulan sibuk. Oh alhamdulillah, al-akh fulan atau al-ustaz fulan sudah berbicara tentang masalah ini dalam muhadharahnya. Antum dengarkan. Jazakallah khair ustaz fulan. Jazakallah khair al-akh fulan. Begitu semestinya. Nah, barakallahu fikum. Ditanya tentang siapa Ali al-Halabi? Dijawab. Ali al-Halabi yang ana tahu bahwa ulama di Lajnatul Daimah menyatakan dia berakidah murjiah. Yang ana tahu, Syekh Rabi'u Syekh Ubaidul Jabri mentabdi' keduanya. Mentabdi' man? Ali al-Halabi. Sebatas ini yang antum dengar, itu sudah ilmu. Antum sudah dapat ilmu, fatwa, sampaikan. Bagaimana rinciannya? Setelah antum tahu ada teman antum, kawan antum, ustadz tertentu menyampaikan, ihalahkan. Syukur-syukur kalau antum bisa mendalami permasalahan itu, karena fatwa ulama yang rinci itu ilmu. Nah, itu adalah ilmu. Barakallahu fikum. Jangan kemudian ada sikap kita kadang-kadang muncul karena kejahilan kita. Atau muncul karena hasad ada pada diri kita terhadap kawan kita. Hasad ada pada diri kita terhadap teman selevel kita. Yang Allah berikan kepada dia al-fadl. Allah berikan kepada dia keutamaan. Intabihu. Dari penyakit al-hasad. Nah, barakallahu fikum. Ini permasalahan pertama. Dan anak akan beri kesempatan pada antum untuk tanya jawab langsung tanpa surat langsung tafadhal untuk setiap selesai satu permasalahan enam. Tapi yang terkait dengan permasalahan. Kalau enggak ada kita lanjut permasalahan kedua. Permasalahan yang kedua, kita akan mengambil faedah dari bimbingan dan fatwa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali terkait dengan sebuah permasalahan yang beberapa du'at atau talabatul ilm sering membicarakan permasalahan ini tanpa tahu bagaimana bimbingan ulama tentangnya. yaitu tentang ishtirat iqamatil hujjah fi tabdi' al-mubtadi' atau fi tabdi' man yastahiq at-tabdi'. Hukum apakah dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah ketika akan melakukan tabdi' kepada seseorang yang memang ada padanya bid'ah. Nah, ini termasuk permasalahan yang penting untuk kita mendapatkan bimbingan dari ulama kita. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi ditanya dalam sebuah pertanyaan, hal yushtarat fi tabdi' man waqa'a fi bid'atin aw bid'in an tuqama 'alaihi al-hujjatu likai yubaddi' aw yubadda' aw la yushtaratu dhalik. Nah, bisa difahami pertanyaannya? Maksudnya bagaimana iqamatul hujjah? Ada seorang jatuh pada sikap bid'ah atau manhaj bid'ah. Kita harus mendatangi dia atau menelpon dia, menulis surat kepadanya sebagai iqamatul hujjah. Haruskah demikian? Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh menjawab, hafizahullah ta'ala, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Nabi, qala amma ba'd, fal masyhur an ahli sunnati annahu man waqa'a fi amrin mukaffirin la yukaffar hatta tuqama 'alaihi al-hujjah. Perkara yang sudah ma'ruf di kalangan ahli sunnah bahwa seseorang yang jatuh kepada sebuah perbuatan atau perkataan yang akan menyeret dia kepada kekufuran, perhatikan, kekufuran, maka tidak boleh dikafirkan sampai ditegakkan kepadanya al-hujjah. Ini masalah berbeda dari pertanyaannya, tetapi Syekh menegaskan masalah takfir sekarang. Namun pertanyaan tadi tentang masalah apa? Tabdi'. Ya, Syekh melanjutkan, amma man waqa'a fi bid'atin fa'ala aqsam. Sementara orang yang jatuh kepada sebuah bid'ah, maka terbagi dalam beberapa bagian. Dirinci oleh beliau. Qala, al-qismul awwal ahlul bid'ah kar-rawafidh wal-khawarij wal-jahmiyah wal-qadariyah wal-mu'tazilah was-sufiyah al-quburiyyati wal-murji'ah. وَمَنْ يُلْحَقْ بِهِمْ كَالْإِخْوَانِ وَالتَّبْلِيغِ وَأَمْثَالِهِمْ فَهَاُولَا لَمْ يَشْتَرِطْ السَّلَفْ إِقَامَةَ الْحُجَّةِ مِنْ أَجْلِ الْحُكُمْ عَلَيْهِمْ بِالْبِدْعَةِ. Ini pembagian pertama, yaitu الرَّافِضَةِ, ya, orang-orang yang memang sudah jelas berakidah Rafidah. Orang-orang kaum khawarij yang memang jelas-jelas berakidah khawarij. Kemudian jahmiyah, qadariyah, mu'tazilah, as-sufiyah, al-quburiyah, al-murji'ah. Dan pihak-pihak yang digolongkan dan disetarakan dengan mereka seperti al-ikhwanul muslimin. Wat-tabliq. Syekh sekarang memberi contoh di zaman kita. Saya enggak hanya menyebut Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Seolah-olah itu enggak ada hubungannya dengan zaman kita. Sering orang memahami ini cerita-cerita lama yang ada dalam buku-buku akidah. Wujud Mu'tazilah, Jahmiyah enggak ada di zaman kita. Mana sih orangnya? Nah, karena kurangnya ilmu kita tentang permasalahan ini, kita akhirnya enggak faham. Mereka banyak di zaman kita. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan zaman Al-Imam Ahmad. Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, ya? Al-Khawarij di zaman kita lebih banyak dibandingkan zaman beliau. Dan akidahnya lebih parah daripada yang dulu. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh memberi contoh, Kal-Ikhwan. Jadi Al-Ikhwanul Muslimin adalah setara dengan Ahlul Bid'ah Al-Kubra seperti Ar-Rafidah, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Al-Khawarij, dan yang tadi disebutkan. Nah, Barakallahu fikum. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Ketika antum mendengar ucapan Syekh Rabi bahwa ikhwanul muslimin setara dengan haula ar-rafidah al-jahmiyah al-qadariyah, kira-kira menurut antum, bagi antum thalabatul ilm, masih butuh keterangan enggak atau penjelasan enggak secara detail? Dari sisi mana ikhwanul muslimin bisa setara dengan mereka? Butuh enggak? Hah? Butuh enggak? Hah? Qul. La takhaf. Nah, butuh enggak? Hah? Butuh, na'am. Barakallahu fikum. Ustaz Ibrahim, butuh enggak? Butuh. Apa mungkin penjelasan kepada salafiyin, kepada umat, untuk menggambarkan al-ikhwanul muslimin ini setara dengan mereka-mereka tadi? Dalam 15 menit penjelasannya mungkin? Mushmakul. Ulama menulis, merinci. Nah, tentang permasalahan ini. Nggak mungkin dalam 15 menit. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan satu muhadarah pun kadang-kadang nggak cukup untuk menjelaskannya. Dari sisi mana ikhwanul muslimin bisa setara dengan mereka? Barakallahu fikum. Sampai ditulislah karya-karya tentang permasalahan ini. Al-ikhwanul muslimin dalam timbangan Islam. Dan yang semakna dengan Syekh Ahmad Najmi menulis tentang al-ikhwanul muslimin. Karya. Maka sekali lagi, butuh waktu untuk menjelaskannya. Nah. Kemudian beliau memberi contoh wat tabligh juga demikian. Syekh menggolongkan mereka sebagai ahlul bidah. Qala wa amsalihim fa haula, mereka-mereka ini lam yashtarit as-salafu iqamat al-hujjah. Salaf tidak mempersyaratkan iqamatul hujjah untuk mentabdi' mereka. Untuk mentabdi' Yusuf al-Qaradawi enggak perlu iqamatul hujjah. Untuk mentabdi' barakallahu fikum tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang lainnya, enggak perlu iqamatul hujjah dalam manhaj salaf. Nanti Syekh insyaallah akan memberikan contoh-contoh. Nah. Farrafidhi yuqal anhu mubtadi'. Seorang yang rafidhi akidahnya, akidah rafidhah, dikatakan dengan tegas mubtadi'. Tabdi'. Wal khariji yuqal anhu mubtadi'. Wa hakadha sawa'un uqimat alaihim al-hujjah am la. Yang bermanhaj khawarij, jelas-jelas bermanhaj khawarij, Abu Bakar Ba'asyir, kita katakan mubtadi'. Jangan ada yang mengatakan, oh, belum ada iqamatul hujjah. Belum ada ulama yang mengatakan dia mubtadi'. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu bentuk syubhat yang membahayakan. Beberapa tokoh turatsiyin, ustadz-ustadz mereka ketika ditanya tentang Abu Bakar Ba'asyir, jawabannya, ya saya belum jumpa dia, belum ada nasihat untuk dia. Nah, ya perlu iqamatul hujjah dulu. Lah, yang semisal dia enggak perlu iqamatul hujjah. Siapa yang nanti butuh iqamatul hujjah? Yang dipersyaratkan iqamatul hujjah? Syekh akan memberikan contoh kepada kita. Fahimtum ya ikhwan sampai di sini? Qala al-qismu tsani. Man huwa min ahli sunnah wa waqa'a fi bid'atin wadhihah kal qawli bi khalqil Qur'an aw al-qadar aw ra'yil khawarij wa ghayriha fa hadha yubadda' wa 'alayhi 'amalus salaf. Barang siapa yang tergolong ahlus sunnah jatuh kepada sebuah bid'ah wadihah, bid'ah yang jelas-jelas bid'ah, enggak membutuhkan penjelasan panjang bahwa itu adalah bid'ah, ya. Seperti bid'ah khalqul Qur'an, mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk bukan kalamullah, ini wadih. Kalau ada seorang ahli sunnah pada awalnya akidahnya ahli sunnah kemudian mengucapkan ini, Syekh menggolongkan jenis kedua ini yang tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah. Karena ini adalah bid'ah wadihah. Au al-qadar, bid'ah kaum qadariyah. Atau ra'yul khawarij. ya, mengkafirkan hukam, melakukan khuruj, pemberontakan terhadap waliul amr. Ini termasuk yang tidak perlu iqamatul hujjah kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Yang ada adalah at-tabdi'. Kalau dalam tingkatan Indonesia, contoh-contoh nama yang tadi Anda sebutkan seperti Abu Bakar Ba'asyir. Nah, setidaknya. Kalau mau digolongkan jenis yang kedua, oh dia dalam uluhiyah bagus kok. Kalau sholat subuh enggak kunut kok. Kalau enggak ikut tahlil kok. Enggak ngadakan maulud nabi kok. Nah, tapi dia mengkafirkan waliul amr. Mengajak orang untuk memberontak, menentang kepada waliul amr. Contoh berikutnya, Ja'far Umar Talib. Kharijiyun. Termasuk berakidah khawarij. Nah, barakallahu fikum. Cuma khawarij model baru. Siap berkawan dengan orang Kristen. Mendukung orang Kristen, memuji orang Kristen, dan merekomendasi seorang Kristen untuk bisa menjadi pemimpin negara ini, menjadi presiden di negeri ini. Nah, ini salah satu kelebihan Ja'far Umar Talib dibandingkan khawarij yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa alaihi amalus salaf. Yang seperti ini langsung ditabdi', tidak dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah, dan demikianlah praktek amal as-salaf. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh, wa mithalu dzalika ma ja'a 'an Ibnu Umar hina su'ila 'anil qadariyah. Permisalannya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang Qadariyah. Langsung Abdullah bin Umar mengatakan, فَإِذَا لَكِيْتَ أُولَٰئِكْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِئٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Kalau kalian berjumpa mereka nanti, yakni kepada si penanya, Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur dari negeri Basrah. Nah, kalau kalian nanti jumpa mereka, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, bara, dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ini adalah bentuk tahzir dan tabdhi'. Barakallahu fikum. Tanpa kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya cobalah iqamatul hujjah dulu, atau nanti kalau saya ketemu mereka. Nah, atau cobalah kamu bersama kawan-kawanmu mendatangi mereka untuk mencoba munasahah. Enggak. Karena bid'ahnya yang jatuh padanya adalah bid'ah wadihah. Bid'ah yang jelas-jelas kebid'ahannya, kemungkarannya. Nah, bertentangan dengan adillah al-wadihah min al-Qur'ani was-Sunnah. Seperti apa al-bid'ah al-wadihah yang dicontohkan oleh Syekh? Hah? Halqul Qur'an. Iya, bid'atul qadar dan ra'yu al-khawarij. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi dar'i ta'arudil aqli wan naql. Kemudian Syekh menukil pernyataan Syekhul Islam dalam kitabnya yang berjudul Dar'u Ta'arud al-Aql wan Naql, jilid pertama halaman 254. Nah, di situ beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'ani as sahiha al ma'luma bis syar'i wal aql, wa yura'una aidan al alfaz as syar'iyyah, fa yu'abbiruna biha ma wajadu ila dhalika sabila. Di antara sistem manhaj as salaf dan para ulama, bahwasanya mereka benar-benar perhatian menjaga makna-makna yang sahih, yang memang maklum diketahui dalam syariat ini dan dalam tinjauan akal kita. Dan mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sangat menjaga penggunaan lafaz-lafaz syar'i di dalam berbicara tentang akidah, berbicara tentang iman, berbicara tentang sunnah menggunakan lafaz-lafaz yang memang datang secara syar'i dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Tidak berani keluar dari lafaz-lafaz yang datang di situ. Nah, qala, mereka berupaya menggunakan lafaz-lafaz syar'i tadi di dalam menyampaikan masalah akidah, dalam masalah barakallahu fikum keimanan, seoptimal mungkin yang bisa mereka lakukan untuk tidak menggunakan selain lafaz-lafaz syar'i. Nah, maka dari itu, ketika Syekh Rabi menasehati Yahya Al-Hajuri tentang masalah apakah Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya dengan mumasah atau tanpa mumasah, bersentuhan dengan arsh ataukah tidak bersentuhan dengan arsh, ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, di antara nasihat beliau, ucapan seperti ini, lafaz seperti ini, pembahasan seperti ini tidak pernah dibahas oleh ulama salaf. Tinggalkan, tinggalkan. Demikian bimbingan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Nah, untuk tetap mengikuti tariqatus salaf. Begitu Syekhul Islam menegaskan di sini. Bahwa manhajus salaf dan para ulama, mereka berupaya seoptimal mungkin di dalam menjelaskan tentang perkara akidah, perkara iman, perkara manhaj, untuk tidak keluar dari lafaz-lafaz syar'i. Seoptimal mungkin. Barakallahu fikum. Qala, wa man takallama bima fihi ma'na batil yukhalif al-kitab was-sunnah raddu alaihi. Barang siapa yang berbicara dengan sebuah perkataan yang mengandung kebatilan, menyelisihi al-kitab was-sunnah, maka ulama salaf membantahnya. Barang siapa yang berbicara dengan sebuah pernyataan yang mengandung makna batil, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka manhaj salaf, mereka, kata Syekhul Islam, membantah makna batil atau ucapan tersebut. Tidak diam. Barakallahu fikum. Qala, wa man takallama bilafzin mubtada' yahtamilu haqqan wa batilan nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan sebuah lafaz yang mubtada, lafaz yang muhdas, seperti tadi, mumasa dan yang semisalnya, lafaz muhdas, maka, kata beliau, dan lafaz ini tadi mengandung, barakallahu fikum, makna hak di satu sisi, tetapi di sisi yang lain mengandung makna batil. Lafaz yang mubtada, yang muhdas, yang baru ini tadi, tidak pernah dikenal dalam Al-Quran maupun Sunnah atau sahabat dan salaf, mengandung kemungkinan hak, dan di waktu yang sama mengandung kemungkinan batil. Bagaimana sikap salaf? Kata Syekhul Islam, nasabuhu ilal bid'ati aidha. Salaf menisbatkan ucapan ini tadi kepada bid'ah. Lu ini ada haknya? Iya. Lafaz yang seperti ini mengandung hak di satu sisi dan mengandung batil di sisi lain, salaf, kata Syekhul Islam, menisbatkannya kepada bid'ah. Maksudnya apa menisbatkan kepada bid'ah? Mengatakan ini qaul bid'ah, ini qaul mubtada. Bisa difahami ya ikhwan? Nah. Qala Syekhul Islam, wa qalu innama qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Masih dalam konteks pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan waqalu, dan salaf berkata, innama qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Yani orang tadi yang mengucapkan sebuah lafaz pernyataan yang di satu sisi mengandung hak tapi di sisi yang lainnya mengandung batil, maka salaf menisbatkan ucapan tersebut atau lafaz tersebut kepada bid'ah. Ini lafaz bid'ah. Ini lafaz salah. Ini lafaz menyelisihi Al-Quran was sunnah. Loh ya, tapi kan ada sisi haknya. Naam, ada sisi haknya. Tapi dengan konteks seperti ini, diucapkan pernyataan seperti ini atau lafaz ini adalah salah. Begitu manhajus salaf. Naam. Kenapa kata Syekhul Islam? Karena pada hakikatnya, orang tadi telah membantah kebid'ahan dengan bid'ah yang lainnya. Membantah sebuah kebatilan dengan kebatilan yang lainnya. Subhanallah. Idzan, konteks pernyataan Syekhul Islam ini adalah tentang seorang yang sedang membantah sebuah bid'ah, tapi dengan cara yang bid'ah. Dengan pernyataan yang bid'ah. Membantah sebuah kebatilan dengan cara yang batil. Nah, oleh karena itu, Syekh Rabi setelah menukil pernyataan ini, beliau mengatakan, Aqulu fi hadzal nas bayanu umurin 'azimatin wa muhimmah yaslukuha as-salafus salih lil hifaz 'ala dinihim al-haqq wa himayatihi min ghawailil bid'ah wal akhta. Dalam nas pernyataan Syekhul Islam ini tadi ada penjelasan tentang beberapa perkara yang besar dan penting yang ditempuh oleh as-salafus salih dalam upaya mereka menjaga agama atau manhaj mereka yang hak dan menjaga agama ini dari berbagai kotoran bid'ah dan kesalahan-kesalahan. Antara lain, kata beliau, syiddat hadharihim minal bid'ah. Kesungguhan mereka yang keras di dalam mewaspadai bid'ah. Wa mura'atihim wa mura'atuhum lil alfaz wal ma'ani sahiha al ma'luma bis syar'i wal aql fala yu'abbiruna qadra al imkan illa bil alfaz al syar'iyyah wa la yutrikunaha illa 'ala al ma'ani al syar'iyyah al sahiha al thabita bis syar' al muhammadi. Menegaskan seperti yang tadi dinyatakan Syekhul Islam, bagaimana mereka berusaha menggunakan lafaz-lafaz dan pernyataan-pernyataan yang syar'i walaupun dalam konteks membantah ahlul batin. Yang kedua, annahum hurrasuddin wa humatuhu. Mereka adalah para penjaga-penjaga agama. Faman takallama bikalamin fihi ma'na batil yukhalif al-kitab was-sunnah raddu 'alaihi. Barang siapa yang berucap dengan ucapan yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran was sunnah, maka salaf membantah mereka. Tidak kemudian diam. Tidak kemudian mengatakan, sudahlah kurang lebih ya, ikhwan, maafkan sudah. Kita sibukkan dengan ilmu. Itu ketergelinciran dia ya, ini sudah. Lah, salaf membantah. Dibantah, diperingatkan umat dari kesalahan tersebut. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau ada talibul ilm di zaman ini, kemudian mengucapkan ucapan seperti yang tadi saya contohkan, sudahlah kita ini sibuk dengan ilmu ya akhi, jangan saling tahdir, jangan. Lah, al-khata'. Kalimat yang atau kalam yang mengandung batil, yukal innahu batil. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. قال ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبه الى البدعه. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, bahwa barang siapa di antara mereka yang berucap dengan ucapan yang mubtada, yang muhdats, mengandung kemungkinan makna benar dan kemungkinan makna salah, maka salaf, kata Syekh Rabi, menisbahkannya kepada lafdzin bid'ah, kepada sebuah bid'ah, dikatakan ini bid'ah, hadza mubtada. Nah. Walau kana hadha ar-radd min afadil ahli sunnati wal jamaah. Walaupun bantahan terhadap kebatilan tadi, bantahan terhadap bid'ah tadi datang dari seorang ahli sunnah yang fadil di antara afadil ahli sunnah. Datang dari seorang yang masya Allah berilmu, tapi dia salah dalam bidang itu, batil dalam ucapannya itu, dikatakan itu batil. Dikatakan itu salah. Demikian manhajus salaf. Barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullah. Walan yaqulu. Dan tidaklah salaf dahulu mengatakan. Dan sama sekali tidak akan pernah mengatakan, kata Syekh Rabi. Yuhmal mujmaluhu ala mufassalihi. Ini bid'ahnya Abil Hasan Al-Ma'ribi. Salah satu tokoh pujaan para pemateri radio Raja, Abul Hasan Al-Ma'ribi, dalam upayanya mempertahankan kesombongannya, mengeluarkan kaidah-kaidah Jangan antum kira orang ini dalam tidak dikenal dalam deretan ilmu dahulunya. Lah. Nah, sering saya sebutkan, orang ini dulu dikenal sebagai orang yang kuat dalam bidang mustalah, dalam bidang rijal hadis, dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika sombong terhadap ulama, terhadap nasihat ulama, ya, merasa bahwa cara pandang dia adalah benar tanpa berkonsultasi kepada ulama, barakallahu fikum, maka jatuhlah dia kepada bid'ah. Di antara bid'ahnya Abul Hasan, dari berbagai bid'ah dia, adalah hamlul mujmal alal mufassal. Yakni kalau ada seorang ahlul bid'ah, seorang ahlus sunnah, berbicara dengan sebuah ucapan yang mengandung makna batil, ucapan yang mengandung makna bid'ah, jangan kemudian kita katakan itu salah. Kita lihat pembicaraan dia yang lainnya, mungkin di jilid yang ini dia mengatakan begini, mungkin di kaset yang ini dia mengatakan begini. Lah, maka sudahlah, jangan dianggap salah itu. Dia maksudnya begini, kita mengatakan maksud dia terserah, tapi ucapan ini salah, maka harus dikatakan salah. Demikian manhajus salaf. Nanti Syekh akan memberi contoh. Syekh akan memberi contoh kepada kita. Bisa difahamin ya ikhwan. Akhirnya dengan kaidahnya Abul Hasan tadi, banyak kebatilan harus didiamkan. Banyak kebid'ahan tidak boleh diingkari. Dengan kaidah tadi, hamlul mujmal ala mufassal. Yakni menerjemahkan, menafsirkan pembicaraan seseorang yang bersifat global, kata dia, dengan pembicaraan dia yang bersifat rinci. Ini adalah bid'ahnya Abul Hasan. Yang telah dibantah oleh ulama kita. Bahwasanya ini bertentangan dengan manhajus salaf. Kadang-kadang kelemahan ilmu kita melihat, iya ya ini adil kalau begini. Mungkin dia maksudnya seperti yang dia rinci dalam jilid yang kedua itu. Ya. Sehingga sudahlah, kalau ada orang bertanya bagaimana maksudnya ini, lihat itu yang di jilid kedua dia mengatakan begini maksudnya. Ini manhaj yang ilmiah. Kata sebagian talabatul ilm abdu'afa. Yang tidak pernah berinteraksi dengan karya-karya salaf atau sibuk membaca buku-buku salaf. Dia mengatakan dirinya salafi, tetapi dia hanya salafi dalam hal jenggotnya, tidak isbal, sholatnya begini, ya, dan yang semisal ini. Tetapi dia tidak faham manhajus salaf yang hakiki. Nah, tidak mengenal. Maka Syekh memperkenalkan kepada kita dengan menukil aqwal al-a'immah. Naam, barakallahu fikum. Antara lain tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam ba'da hikayat hadhihi at-tariqah 'an as-salaf wal a'immah. Setelah beliau meriwayatkan menyebutkan manhaj salaf dan para ulama tentang permasalahan ini, qala wa min hadzal qasas al-ma'rufah allati dzakaraha al-Khallal fi kitab as-sunnah huwa wa ghairuhu fi mas'alati al-lafzi wal jabr. Di antara, kata beliau, kisah-kisah yang sudah masyhur tentang permasalahan yang kita sebutkan tadi, bahwa salaf membantah sebuah ucapan yang di satu sisi bisa mengandung makna hak dan di satu sisi bisa mengandung makna batil, dibantah oleh ulama salaf dan dinyatakan ini adalah qaul bid'ah. Kata beliau, adalah permasalahan yang telah disebutkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitab beliau As-Sunnah. Coba perhatikan, Syekhul Islam meniru, meneladani ulama yang sebelumnya. Berarti beliau membaca, mutala'ah, barakallahu fikum, merujuk kepada yang sebelumnya, kepada a'immah. Dan selain Al-Imam Al-Khallal rahimahullah, tentang permasalahan al-lafaz, apa maksudnya al-lafaz? Yaitu setelah fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an, seperti sudah sering kita sebutkan, ya, kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk bukan kalamullah, ulama sunnah membantahi mereka dengan tegas, dengan berbagai bantahan di berbagai muhadarah, di dalam berbagai majlis, di dalam berbagai halaqah, dalam berbagai karya. Maka Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah enggak menemukan jalan lagi Sehingga ketahuan, oh ini Jahmi, oh ini Mu'tazili. Umat tahu itu. Akhirnya mereka mengeluarkan bid'ah baru. Menciptakan syubhat dalam bentuk kata-kata yang sudah dimodifikasi. Apa itu? Barakallahu fikum. Mengatakan, Al-Quran kalamullah. Lafzi bil-Quran makhluk. Quran kalamullah. Tapi lafzi bil-Quran makhluk. Kata dia. Lafzi, ucapan, bacaan ana Al-Quran ini adalah makhluk. Kalimat ini mengandung hak di satu sisi, mengandung batil di sisi lain. Ada kemungkinan lafzi bil-Quran itu adalah apa yang aku baca ini adalah makhluk. Jadi Al-Quran yang dibaca. Ini qaul Jahmiyah. Atau dia mengatakan maksud enggak, maksud saya lafzi, ya ini gerakan lisan saya yang mengucapkan ini. Makhluk. Kalau yang saya baca, kalamullah. Sehingga mengandung kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Bagaimana sikap salaf? Ya. Tidak diam. Membantah mereka. Bahkan ulama yang mengucapkan seperti ini pun, walaupun sebelumnya dikenal sebagai orang yang berilmu, orang yang masya Allah, faqih, dan seterusnya, ditahdir dan dinyatakan sebagai ahlul bid'ah. Dalam hal ini siapa? Husain al-Karabisi. Begitu juga dalam masalah al-jabr. Apa maksudnya masalah al-jabr? Syekh Rabi melanjutkan. Aqul, kata Syekh. Yushir rahimahullahu ta'ala ila tabdi'a immatis sunnah man yakul lafzi bil-Quran makhluk. Liannahu yahtamil haqqan wa batilan. Yang dimaksud oleh Syekh Islam adalah isyarat kepada pentabdi'an beberapa immatis sunnah. Jabih. Nah, barakallahu fikum. Intabihu. Beberapa a'immatus sunnah. Yang mengatakan lafzi bil Quran apa? Makhluk. Nah. Barakallahu fikum. Kenapa kala sih? Karena ucapan ini mengandung hak dan mengandung batil. Nah, ulama salaf mentahdir. Barakallahu fikum. Mentahdir orang tersebut. Dan dikatakan ini qaul mubtada wa sahibu mubtadi. Nah. Tanpa ada iqamatul hujjah, ketika Imam Ahmad mentabdi Husain al-Karabisi, disampaikan ya wahai Abu Abdullah fulan al-Karabisi mengatakan begini begini begini. Qala kadzab fa huwa mubtadi. Kita lebih berilmu tentang manhaj ini dibanding Imam Ahmad. Kita lebih wara, orangnya lebih punya sikap wara untuk berhati-hati dalam berbicara dibanding Imam Ahmad. Yakni maknanya kita lebih bertakwa dibanding Imam Ahmad. Hah? Ya talabatul ilm, intabihu. Nah, jangan sampai kita kena penyakit gurur. Ya. Al-ujub, merasa kita cerdas, merasa kita pandai, merasa mutola'ah kita terhadap kitab-kitab banyak. Sehingga kita mendahului ulama. La tabihu. Nah, barakallahu fikum. Tidaklah munculnya hizbiyin di zaman ini. Ya, kecuali di antara sebab terbesarnya ini. Al-ghurur. Al-i'tidad bin nafs. Merasa dirinya mampu dan berhak untuk menilai dan berbicara. Nah, qala rahimahullah. Qala syekh wa kadhalika lafz al-jabr. Yahtamil haqqan wa batila. Apa maksudnya jabr di sini? Akan dijelaskan juga oleh Syekh rahimahullahu taala. Wa dzakara Syekhul Islam anna al-a'imma kal-Auza'i wa Ahmad bin Hanbal wa nahwihima qad ankaruhu 'ala al-ta'ifataini. Siapa ta'ifatain yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, kemudian disebut dengan fitnatul lafz. Dikenal dengan fitnat al-lafz. Apa maksud fitnatul lafz? Yakni qaul lafzi bil Quran makhluk. Nah, yang kedua, apaifah kedua yang mengatakan al jabr. Apa maksudnya? Qala Syekh rahimahullah. Naam, qad ankaruhu 'ala ta'ifataini allati tanfihi wallati tuthbitu. Naam, baik ta'ifah yang menafikan maupun yang mengingkarinya. Qala wa qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam, wa yurwa ingkar itlaqi al-jabr Anis Zubaydi atau Zabidi atau Zubaydi wa Sufyan al-Thawri wa Abdurrahman bin Mahdi wa ghairihim wa qala al-Auza'i wa Ahmad wa ghairuhuma man qala Jabr faqad akhta. Ini dalam bab al-Qadar. Dalam bab al-Qadar. Naam, takdir. Man qala lam yujbar faqad akhta bal yuqal innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa nahwu dhalik. Man qala Jabr faqad akhta. Apa maksudnya? Ada orang membahas tentang masalah takdir. Apakah manusia ini majbur atau Jabr dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya dengan takdir Allah ataukah ghairu majbur? Tidak diijbar. Nah. Kalimat ini seperti kalimat lafzi bil Quran makhluk. Mengandung hak di satu sisi, mengandung batil di sisi lainnya. Waktu itu muncul fitnah ini, pembicaraan seputar ini. Pada saat itu, di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahkan di masa sebelumnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, muncul fitnah itu. Di setiap zaman ada fitnah tersendiri yang khusus terjadi di zaman itu. Di zaman kita terjadi bentuk fitnah tersendiri dengan gambaran tersendiri pula. Maka ulama di zaman kita pun tegak berdiri melakukan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, yaitu raddul batil wa bayanil haq. Mereka terus melakukannya. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah membantah semuanya dengan mengatakan bahwa yang semestinya dikatakan adalah innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ini lafaz Quran. Jangan keluar dari ini. Jangan ada yang mengatakan ahlun nar dipaksa oleh Allah untuk berbuat dengan perbuatan ahli nar dan ahlul jannah dipaksa majbur untuk berbuat dengan perbuatan ahli jannah. La. Lafaz seperti ini berbahaya karena bisa mengarah kepada akidah apa? Al-Jabriyah. Lawan daripada Al-Qadariyah. Barakallahu fikum. Nah. Wa qalu laisa lil jabr aslun fil kitab was sunnah. Mereka salah mengatakan bahwa al-jabr dengan makna tadi yang sudah antum ketahui tidak ada asal muasalnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Wa innamal ladzi fis sunnah lafdhu al-jibil la lafdh al-jabr. Kemudian Syekh menyebutkan dalil tentang permasalahan ini, tapi kita lanjutkan yang setelahnya. Tsumma bayyana annahu qad yakunu bi'tibarihi bi'tibari haqq wa bi'tibar batilan. Annahu qad yakunu bi'tibarin haqqan wa bi'tibarin batilan. Wa daraba li kulli minhuma mithalan. Naam. Yani Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Thumma qala fal a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi itsbati lafdhil jabr aw nafyihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Kata Syekhul Islam, maka ulama salaf melarang untuk mengucapkan lafdh al-jabr baik dalam bentuk penafian mengatakan la enggak ada jabr. Ini bahaya. Bisa masuk pada akidahnya Qadariyah. Nah, atau yang mengatakan ya ada al-jabr min Allah. Antum tahu makna al-jabr? Dipaksa untuk melakukannya, untuk terjadi. Nah, tidak ada lafaz jabr. Ini juga berbahaya. Yang menafikan. Bisa jatuh pada akidah Al-Qadariyah. Yang mengatakan, la, majbur linsan. Nah, maka ini berbahaya juga bisa jatuh pada akidah Al-Jabriyah. Maka ulama melarang. Barang siapa yang mengucapkan ini, langsung ini ucapan bid'ah. Dan orang yang terus melakukan ini, dikatakan mubtadi'. تبي نعم قال رحمه الله تعالى وقال الذهبي رحمه الله تعالى berkata الإمام الذهبي قال أحمد بن كامل القاضي كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعذل والحارث بن مسكين فقيها سريا وكان يقف في القرآن. Kata Imam Zahabi rahimahullah, menukilkan dari Imam Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, bahwasanya Ya'qub bin Syaibah min kibar ashabi Ahmad bin Al-Mu'adzil. Naam. Ya'qub bin Syaibah, salah satu ulama. Ana nukilkan kepada antum sedikit tentang biografinya. Nah, untuk antum bisa mengukur tentang kondisi ahlul bid'ah di zaman kita. Mana yang lebih mending? Ya'qub bin Syaibah atau ahlul bid'ah di zaman kita? Disebutkan tentang Ya'qub bin Syaibah, dia adalah Ya'qub, nama lengkapnya bin Syaibah bin As-Salt bin Asfur As-Sadusi Abu Yusuf kana bari'an fi madhhab Malik. Dia seorang yang sangat memiliki kemampuan dalam madhab al-Imam Malik dalam hal fikih. Allafa fihi ta'alif jalilah. Nah, al-Imam Ya'qub bin Syaibah ini, atau Ya'qub bin Syaibah ibn Salat ibn Usfur As-Sadusi, nah, seorang yang memiliki karya-karya yang banyak dalam bidang mazhab Malik yang sangat berharga. Punya karya. Nah, Ya'qub bin Syaibah. Nah. Disebutkan juga kana min a'yan ulama al-mazhab. Dia termasuk ulama yang terkenal dalam mazhab Malik. Kalau antum ingin tahu, Ya'qub bin Syaibah namanya sering muncul dalam Tahdzib at-Tahdzib. Dinukil dalam bab Jarh wa Ta'dil. Ya. Nah, namanya sering dinukil dalam bab Jarh wa Ta'dil. Maka hati-hati ya ikhwan. Nah, kalau ada yang mengatakan, "Oh ya, kita dia juga membantah kok ahlul bid'ah. Dia juga membantah kok. Nah, dia juga menjarah Hiyat Turath. Dia juga mentahzir Ali Hasan Al-Halabi." Itu bukan ukuran. Barakallahu fikum. Fa inna sunnah abwabuha kathirah. Sunnah ini pintu-pintunya banyak. Kalau dia lolos dari pintu ini, pintu ini, pintu ini, belum tentu lolos dari pintu ini. Maka takutlah kita terhadap keselamatan manhaj kita. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menuntut ilmu. Ya. Kembalikan kepada ulama. Ya, tawadhu terhadap ikhwan, tawadhu terhadap mudarrisin kita, tawadhu terhadap ulama. Barakallahu fikum. Nah. Ini Ya'qub bin Syaibah. Apa yang terjadi pada Ya'qub bin Syaibah? Nah. Wa kana yaqifu fil Qur'an. Dahulu dia ketika rame-ramenya fitnah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sudah mulai terbantahkan, ya, muncul fitnatul lafad. Ya. Muncul juga pada saat itu fitnat al-waqf. Tawakaf. Kalau ditanya apa Al-Quran? Kalamullah. Terus? Ghairu makhluk. Tawakaf. Bas. Cukup. Anak-anak ya akhi. Anak tidak mau masuk ke masalah ini ya akhi. Hati-hati. Ya Al-Quranis. Kalamullah. Ghairu makhluk. Ya akhi sudah. Nggak mau melanjutkan. Makanya salah menekankan al-aqidatu ahli sunnah. Al-Quranu kalamullah. Ghairu makhluk. Kata Imam Ahmad. Wala ya'juz. Jangan sampai ada seorang yang kemudian berhenti. Merasa tidak mampu untuk mengucapkan ghairu makhluk. Kul ghairu makhluk. Kata orang sekarang. Sudah ya akhi. Jangan dipaksa. Dia sudah mau mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi salaf yang lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih sayang kepada umat ini. Ha, menegaskan dari bahaya fitnatul waqf. Maka Ya'qub bin Syaibah ditabdi' oleh ulama gara-gara ini. Ditabdi' oleh salaf. Nah, ana sering menggambarkan kepada antum. Kadang-kadang banyak di antara kita enggak faham fadlus salaf. Kalau sekarang berbicara di hadapan antum. Di hadapan antum ini sekarang. Datang dari Saudi Arabia. Misalkan Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah wa ra'ah. Di hadapan antum Syekh Shalih Al-Fauzan. Besar enggak bagi antum? Luar biasa. Pernah belajar kita sama Syekh Shalih Fauzan. Daurah Jogja, Syekh Shalih Fauzan datang. Nah, bagaimana kalau Syekh bin Baz yang datang? Bagaimana dengan Al-Imamu Ahmad? Barakallahu fi. Yang kata Al-Imamu Syafi, ma taraktu Baghdad ahadan afqah wa a'lam wa azhad wa awra min Ahmad bin Hanbal. Qala Syafi wa Ahmad bin Hanbal imamun fi thamaniyat khisal. Imam dalam 8 perkara disebutkan dalam bidang fikih imamun, dalam bidang hadis imamun, dalam bidang lughah imamun, dalam bidang tafsir imamun, dalam bidang zuhud imam, pemimpinnya. Ini yang mentabdi Ya'qub bin Syaibah. Barakallahu fikum. Siapa Ya'qub bin Syaibah? Salah satu ulama dari mazhab al-Maliki. Al-mazhab al-Maliki. Mazhab al-Imam Malik rahimahullah. Faqih. Punya karya-karya yang banyak. Jangan ada di sekarang ini kalau ada tahzir dari ulama fulan juga Masya Allah kok. Dia ceramah-ceramahnya bagus. Bela sunnah. Dia juga mentahzir. Dia. Ulama lebih tahu. Kalau antum talibul ilm, tawadu'an bertanya kepada asatidah. Yang semalam anak nasihatkan, jangan berdebat. Antum ada asatidah, tanya. Asatidah lebih tahu dari antum dalam perkara-perkara yang antum tidak tahu. Yang mungkin oleh asatidah disembunyikan sementara waktu. Nah, maka antum tawadu' lillah. Jangan berdebat. Nah, barakallahu fikum.